Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ladh-dhalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi kemarin telah kita ambil sisi kebatilan dari madhabnya mereka orang-orang Mu'attilah, yaitu bahasanya keyakinan ta'til ini adalah merupakan bentuk al-qaul alallah bila ilm. Sebagaimana beliau kemarin telah bawakan ayat sebagai dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Dan sebagaimana telah kita bawakan bahasanya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan tentang ayat ini, ini minal adna ilal a'la, yang menunjukkan bahasanya al-qaul 'ala Allah bila ilm adalah dosa yang paling besar. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, fasarifu li kalami lahi ta'ala wa rasulihi an zahirihi ila makna yukhalifuh qad qaffan ma laysa lahu bihi ilmun wa qala 'ala Allahi ma la ya'lam min wajhain. Fasarifu li kalami lahi ta'ala wa rasulihi an zahirihi, memalingkan, menyelewengkan, mentahrif kalam Allah dan kalam Rasulnya dari makna zahirnya ila makna yukhalifuh, kepada makna yang menyelisih makna zahirnya. Qad qaffan ma laysa bihi ilm, maka dia telah mengikuti sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa qala 'alallahi ma la ya'lam, sehingga dia telah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak memiliki ilmunya. Min wajhain, dari dua sisi. Sehingga mereka-mereka yang melakukan tahrif, yang menyelewengkan, memalingkan nusus dari makna zahirnya kepada makna yang menyelisih zahirnya, ini adalah merupakan al-qaul 'ala Allah bila ilm. Dari dua sisi. Al-awwalu annahu za'ama annahu laysal muradu bi kalamillahi ta'ala wa rasulihi kada. Ma'a annahu zahirul kalam. Sisi yang pertama, bahasanya orang-orang yang melakukan tahrif beranggapan bahasanya tidaklah yang diinginkan dari kalam Allah dan Rasulnya adalah demikian. Sebagai misal, tatkala Allah SWT menetapkan sifat al-yad, sifat tangan bagi dirinya, maka mereka mengatakan yang dimaksud yad ini bukan yad, tapi ini maksud kudrah ataupun kuah. Bersamaan zahir dari al-kalam, dari ayat, bahasanya menunjukkan kepada makna yad, makna tangan. Maka tatkala dia palingkan, tatkala dia tahrif kepada makna al-kuah ataupun kudrah, ini adalah merupakan al-qaul 'ala Allah bila ilm. Meskipun secara lughah al-yad bisa bimana al-quwwah atau al-qudrah, tapi diharuskan di sana ada indikasi, ada qarinah, dalil yang lain yang membawa kepada makna tersebut. Dan demikian pula kaidah di sana disebutkan oleh mereka para ulama, tidak boleh kita membawa kepada makna al-quwa ataupun al-qudrah pada lafaz yad, kecuali harus menetapkan makna aslinya itu al-yad. Ini sisi yang pertama. Qala asani annahu za'ama annal murada bihi kada limana akhar la yadullu alaihi zahirul kalam. Sisi yang kedua, bahasanya seorang yang melakukan tahrif beranggapan lafaz za'ama biasanya suatu keyakinan yang tapi yang menyelisih kebenaran. Za'am, dia beranggapan meyakini yang tapi keliru apa yang dia yakini. Anal murada bihi kada, dia beranggapan bahasanya yang dimaukan pada kalam Allah dan Rasulnya demikian. Contohnya tadi apa? Lafadz yad. Yang dimaukan dengan lafadz yad sini apa? Kuah ataupun kudroh. Kepada makna akhir, yaitu apa? Kuah ataupun kudroh. La yadulu alaihi dohirul kalam. Yang mana makna ini tidak ditunjukkan pada dohir dari al-kalam. Qala wa idza kana minal ma'lumi anna ta'yina ahdil ma'nayain al-mutasawiyain fil ihtimal qawlan bila ilm fama dhannuka bi ta'yinil ma'na al-marju al-mukhalif li dhahiril kalam. Wa idza kana minal ma'lum, dan tatkala perkara yang diketahui bersama bahasanya menentukan salah satu dari dua makna yang mutasawiyain fil ihtimal, yang sama-sama dalam sisi kemungkinannya, ini dikatakan qaulan bila ilm. Tatkala kita mengatakan suatu lafaz yang memiliki ihtimal dua makna. Seperti misalkan lafaz al-quru bisa bimana tuhur, bisa bimana haid. Sehingga hilaf bainal ulama. Sehingga ada ihtimal. Ada dua kemungkinan. Maka tatkala kita menentukan salah satunya tanpa di sana ada qarina ataupun dalil, ini adalah merupakan al-qaul bila ilm. Fama dhannuka bi ta'yinil ma'na al-marjuh. Maka bagaimana dengan anggapanmu di dalam memastikan, menentukan makna yang lemah, yang menyelisihi dari dhahir suatu al-kalam. Ini dua sisi yang menunjukkan bahasanya memalingkan, menyelewengkan, mentahrif kalam Allah dan Rasulnya dari makna zahirnya, ini adalah merupakan al-qaul 'ala Allah bila ilm. Qala mithalu dhalik, contoh tentang dua sisi di atas. Qawlu ta'ala li iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Contohnya firman Allah SWT terhadap iblis la'anahullah, ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau wahai iblis, an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, untuk engkau sujud kepada Adam alaihis salam yang aku telah menciptakannya dengan dua tanganku. Qala fa idza surifal kalamu an dhahirihi wa qala lam yurid bi yadain al yadain hakikiyatain. Maka tatkala dipalingkan lafadz yad dalam atas, dalam ayat di atas dari zahirnya. Wa qala lam yurid bil yadain yadain al haqiqatain. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan lafadz tangan di situ adalah apa? Tangan yang hakiki, dua tangan yang hakiki. Wa innama arada kadza wa kadza. Hanya saja yang dimaukan dengan tangan di sini adalah demikian dan demikian. Seperti mana al-quwa ataupun kudrah. Qulna lahu, maka kita katakan kepada orang yang melakukan tahrif yang menyatakan lafaz yad al-yad yadain di sini bimana al-quwa dan kudrah. Ma daliluka ala ma nafaita? Wa ma daliluka ala ma asbatta? Apa dalil Anda yang menjadikan Anda menafikan lafaz yad ini bimana yad al-haqiqah yang hakiki? Apa dalilnya? Wa ma daliluka ala ma asbatta? Dan apa pula dalil Anda yang menjadikan membawa makna al-yad di sini kepada makna kuah ataupun kudrah. Fa'in ata bidalilin wa anna lahu dhalik. Kalau dia mendatangkan dalil, ini yang kita cari, yang kita tuntut. Wa illa kana qailan 'ala Allah bil 'ilm. Dan kalau dia tidak dapat mendatangkan dalil, maka ini adalah merupakan al-qaul bila ilm fi nafyihi wa itsbatih, pada apa yang dia nafikan, menafikan makna al-yad, yad hakiki, atau apa yang dia tetapkan al-yad bimana al-qudrah. Maka ini adalah al-qaul bila ilm. Ini sisi yang ketiga yang menunjukkan tentang kebatilan madhab ahlu ta'til. Qala al-wajhu rabi, sisi yang keempat yang menunjukkan tentang batilnya keyakinan mereka orang-orang mu'abtilah. Al-wajhu rabi fi ibtali madhhabi ahli ta'til anna sarfan nususi sifat an dhahiriha mukhalifun lima kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salaful umma wa a'immatuha. Sisi yang keempat fi ibtali madhhabi ahli ta'til, di dalam menunjukkan tentang kebatilan madhabnya ahlu ta'til. Anna sarfan nususi sifat an dhahiriha, memalingkan, menyelewengkan, mentahrif nas-nas sifat dari makna dhahirnya. Mukhalifun lima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Ini menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para salaful ummah dan para a'immahnya. Fayakunu batilan. Sehingga manakala sesuatu menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang batil. Mengapa? Li annal haqqala bila raibin fi ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wa salaful ummah wa immatuha. Dikarenakan kebenaran tidak diragukan pada apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan salaful ummah dan para a'immah di atasnya. Sehingga khulasanya adalah madhabnya ahlu ta'til menyelisihi makana Ali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabuh wa salaful ummah wa immatuha, menyelisihi apa yang telah dipahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan para salaf. Al-wajhul khamis, sisi yang kelima. Ayuqala li mu'attil, hal anta a'lamu billahi min nafsihi? Fasayaqulu la. Agar dikatakan kepada seorang yang memiliki keyakinan ta'til, hal anta a'lamu billahi min nafsihi, anda wahai mu'attilah, apakah anda lebih mengenali Allah SWT dibandingkan Allah SWT mengenali dirinya? Apakah anda lebih tahu tentang Allah SWT dibandingkan Allah SWT? Apa jawabnya mu'attil? Fasayakulula. Tidak, aku tidak lebih tahu daripada Allah SWT. Tentunya Allah SWT lebih mengetahui tentang dirinya. Suma yuqalu lahu hal ma akhbarallahu bihi an nafsihi sidqun wa haqqun. Kemudian katakan kepada mu'attilah, apakah yang Allah SWT khabarkan tentang dirinya dari sifat-sifat ataupun nama-nama bagi Allah SWT ataupun yang lainnya, sidqun wa haqqun, ini jujur dan benar? Fasayaqulu na'am. Maka seorang mu'atil akan mengatakan iya. Summa yuqalu lahu hal ta'lamu kalaman afsaha wa abyana min kalamillahi ta'ala? Fasayaqulu la. Kemudian katakan kepada mu'atilah, anda wahai mu'atilah, apakah anda mengetahui ada ucapan, ada pembicaraan yang lebih fasih, yang lebih jelas dibandingkan kalamnya Allah SWT? Fasayaqululah. Dia akan mengatakan tidak. Tidak ada yang lebih jelas, tidak ada yang lebih fasih dibandingkan kalamnya Allah. Suma yuqalulahu hal tadunnu anna Allah subhanahu wa ta'ala arada an ya'mil haqqa 'ala al-khalq fi hadhihi an-nusus liyastakhrijuhu bi'ukulihim. Kemudian katakan kepada mu'attilah, hal tadun, apakah engkau beranggapan wahai mu'attilah, bahasanya Allah SWT menginginkan ayya'mil haqqa, untuk menyembunyikan kebenaran kepada makhluknya, kepada hambanya. Fi hadhin nusus, terhadap nas-nas ini. Terhadap nusus sifat. Liyastahrijuhu bihukulihim, agar mereka memahaminya dengan akal-akal mereka. Fasayakululah. Maka mu'attilah tadi akan mengatakan tidak. Fasayakululah hada ma yukalulahu bi'tibari ma ja'a fil Qur'an. Maka ini yang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada al-mu'attilah dari sisi nas-nas yang telah datang di dalam Al-Qur'an. Qala ma bi tibari ma ja'a fi sunnah fa yuqalu lahu. Adapun dari sisi dalil-dalil yang telah datang di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab ini tentang apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, nusus sifat. Fayuqalu lahu hal anta a'lamu billahi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anda wahai mu'attilah, apakah anda lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dibandingkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Fa sayaqulu la, dia akan mengatakan enggak, tentunya rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Summa yuqalu lahu hal ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil laisitkun wa haqqun, fa sayaqulu na'am. Kemudian katakan lagi kepada Mu'attilah, wahai Mu'attilah, apakah khabar-khabar yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala ini adalah benar dan hak? Al Mu'attilah akan mengatakan iya, sayaqulu na'am. Summa yuqalu lahu, kemudian katakan lagi kepada Mu'attilah, hal ta'lamu anna ahadan minan nas afsahu kalaman wa abyanu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa sayaqulu la. Wahai Mu'attilah, apakah anda mengetahui bahasanya ada seseorang dari manusia yang lebih fasih ucapannya dan lebih jelas dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia akan mengatakan tidak. Summa yuqalu lahu hal ta'lamu anna ahadan minan nas ansah li ibadillah min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa sayaqulu la. Kemudian katakan lagi kepada Mu'attilah, anda wahai Mu'attilah, apakah anda mengetahui ada seseorang dari kalangan manusia yang lebih ansah, lebih menginginkan kebaikan untuk hamba-hamba Allah SWT dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa sayaqulu la. Dia akan mengatakan tidak, karena memang tidak ada seorang pun yang lebih menginginkan kebaikan kepada hamba-hamba Allah SWT dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang Mu'attilah terkait tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban dari Al-Mu'attilah, jawaban yang benar. Fa yuqalu lahu, maka setelah diajukan pertanyaan-pertanyaan demikian dan dia menjawab dengan jawaban yang benar, fa yuqalu lahu, agar dikatakan kepada Al-Mu'attilah, idza kunta tukirru bidzalik falimada la yakunu indakal ikdam wasaja'ah fi isbati ma asbathahu Allah ta'ala li nafsihi wa asbathahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatihi wa dhahirihi alaik billah. Anda wahai Mu'attilah, apabila anda telah menetapkan hal tersebut, menetapkan apa dari pertanyaan-pertanyaan baik terkait tentang kalam Allah SWT ataupun tentang kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila anda telah menetapkan hal tersebut, falimada la yakunu indakal ikdam wasaja'ah, maka mengapa anda wahai Mu'attilah tidak memiliki keberanian untuk menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dari sifat-sifat ataupun nama-nama? Wa asbathahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala haqiqatihi wa dhahirihi alaik billah, sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan zahirnya, yang sesuai dengan keagungan Allah SWT. فكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ Dan bagaimana Anda wahai Mu'attilah justru memiliki keberanian untuk menafikan hakikat dari nama-nama maupun sifat-sifat Allah SWT. Wasarrafahu ila ma'na yukhalif, dan memalingkan nas-nas dari makna yang menyelisih zahirnya bighair ilm, tanpa disandari ilmu. Mada yudhiruka idha asbata lillahi ta'ala ma asbatahu li nafsih fi kitabi au sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membahayakan diri Anda wahai Mu'attilah kalau Anda menetapkan apa yang Allah SWT tetapkan untuk dirinya yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala wajhi la'ik bih, sesuai dengan keagungan Allah SWT. Fa'akhadta bima ja'a fil kitabi wa sunnah isbatan wa nafyan, sehingga engkau mengambil apa yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah baik tentang penetapan ataupun penafian. Afalaysa hadha aslamu lak wa aqwam li jawabika idha su'ilta yawmal qiyamah madha ajabtumul mursalin. Bukankah ini lebih selamat bagi Anda wahai Mu'attilah, wa aqwam li jawabika, dan lebih tepat jawabanmu tatkala engkau ditanya di hari kiamat kelak, madza ajabtumul mursalin, apa sambutan kalian terhadap mereka para rasul? Awalaisa sarfuka li hadhihi an-nusus an dhahiriha ta'yinu ma'na akhar mukhatarah mink. Fala'alla al-muradu yakunu ala takdiri jawaz sarfiha ghairu ma sarraftahu ilayh. Bukankah pemalingan Anda terhadap nas-nas ini dari makna zahirnya wa ta'yinu makna akhar, dan Anda pastikan, Anda tetapkan makna yang lain menyelisih zahirnya, muhataratu mink, ini adalah tahakum dari diri Anda. Fala'allal murad yakunu ala takdir jawazi sarfiha ghairu ma sarraftahu ilaih. Bisa jadi yang diinginkan, kalaulah seandainya mentahrif itu dibolehkan, bisa jadi apa yang Anda tahrifkan ini bukan yang diinginkan. Ini kalau seandainya tahrif itu dibolehkan. Bisa jadi makna yang diinginkan bukan makna yang dia tahrifkan. Ini bantahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Al-Mu'attilah, yang dengannya bagi mereka-mereka yang menginginkan al-haq, jujur di dalam mencari al-haq, tentunya akan kembali kepada kebenaran. Dikarenakan Syekh Rahmat Allah di sini menggiring, membawa agar benar-benar paham tentang apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, terlebih khusus dalam masalah isbat sifat bagi Allah SWT. Adapun sisi yang ke-6 serta lawazimnya, fa insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, bi idznillah, wallahu a'lam.